tiada kesetiaan. Ulangi, tiada kesetiaan. Ulangi, tiada kesetiaan. Pegang baik-baik. Harga diri kita adalah kesetiaan. Baik, silakan. Silakan sahabat-sahabat untuk membuka kitab hikamnya halaman 123 nomor 160. Halaman 123 nomor 160. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradta ayyabta halaka babar raja'i fashhad ma minhu ilaika. Wa iza aradta ayyabta halaka babal khawfi fashhad ma minka ilaika ilaihi. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah. Khauf dan roja adalah kunci yang bisa membuat orang berbuat baik dan menghindari maksiat. Salah satu cara supaya kita selalu optimis dalam hidup adalah lihat nikmat yang Allah berikan. Kita tidak minta hidup diberi hidup, tidak minta makan dicukupi makan, tidak minta udara dicukupi udara, tidak minta minum dicukupi air. Begitu banyak yang tidak kita minta, tapi dicukupi oleh Allah. Keterampilan kita untuk mengingat karunia Allah membuat kita jadi optimis. Optimis membuat kita berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah mendatangkan pertolongan Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oleh karena itu, saya mohon rekan-rekan meluangkan waktu untuk merenung nikmat Allah apa saja yang diberikan kepada kita. Saya bersyukur, maaf kalau saya menceritakan istri. Ketika istri lebih sibuk berpikir tentang kebaikan suaminya, ternyata ingin berbuat lebih banyak kepada suami. Ketika kita berpikir tentang kebaikan orang tua, ibu yang sudah berkorban, ayah mencari nafkah, ingin berbuat baik. Apalagi kalau kita ingin makin taat kepada Allah, ingat saja nikmat dari Allah, termasuk nikmat ditutupinya aib dan kejelekan kita. Darut Tauhid ini ada bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena kepiawaian kita, tapi karena pertolongan Allah. Tidak masuk di akal. Seorang Abdullah Gymnastiar yang ilmu agamanya sedikit, Qur'annya juga belum hafal banyak, tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Saya saja yang menjalaninya tidak masuk di akal. Umur 25 membangun pesantren, mulai pengajian. Umur 28 berani membangun ini. Banyak di antara saudara yang umur 28, betul tidak? Bagaimana mungkin tidak gampang berani membangun pesantren? Saya juga tidak habis pikir bagaimana ini bisa terjadi. Tapi yakin semuanya hanyalah pertolongan Allah. Dan kalau ingin takut kepada Allah, khauf, maka lihatlah sholat tadi khusyuk tidak? Tidak. Lihatlah zikir pada sholat, ingat tidak? Tidak. Lihatlah sedekah kita, ada tidak sisa uang? Ingat tahajud kita, khusyuk tidak? Tidak. Ingat amal kita, ikhlas tidak? Kita paling sulit nyari amal yang ikhlas. Apakah dakwah seperti ini ikhlas? Belum tentu. Apakah saudara tabligh keliling di masjid diundang oleh majelis taklim ikhlas? Belum tentu. Kalau mati, apa bekal kita? Nah, supaya rada takut kepada Allah, mana amal saya? Mana? Sholat subuh, acungkan tangan yang sholat subuhnya khusyuk. Jum. Saya juga belum khusyuk. Yang khusyuknya 90%, 80%, 70%. Susah khusyuk itu ya. Oleh karena itulah saudaraku, selalu saya ingatkan, ingat bahwa pesantren ini masa depan kita hanya ada dalam genggaman Allah. Bermain-main dengan Allah, maka bermain-main dengan kehancuran hidup kita. Apapun yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Seperti apakah kedudukan kita di sisi Allah? Ingin tahu? Tanya saja bagaimana kedudukan Allah di hati kita. Kalau Allah sudah jarang diingat, memang kita tidak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah jarang disebut, memang kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah sudah dominan di hati, dalam pikiran, dalam omongan, telinga, Allah, Allah, Allah. Nah, makin Allah ada di hati, kita memang makin berkedudukan di sisi Allah. Makin Allah jauh, makin jauh. Makanya yang paling sedikit menyebut nama Allah dalam obrolannya, kelihatannya sedikit pula kedudukannya. Karena orang itu akan banyak bercerita apa yang dicintainya. Kalau cinta kepada duniawi, dunia saja yang diobrolkannya. Mudah-mudahan setiap kali kita ngobrol selalu dikaitkan dengan Allah. Apa saja kaitkan dengan Allah, karena hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Tidak ada keselamatan selain dari Allah, tidak ada pemberian selain dari Allah. Hadirin, saya berharap rekan-rekan nanti punya waktu menyendiri. Kalau ingin tahu derajat kedudukan kita di sisi Allah, bangun malam sendiri, cari tempat yang tidak ada orang lain. Jangan ada istri, anak, duduk sendiri, wudu, sholat, dan zikir. Apakah bisa merasakan syahdu? Kalau zikir bersama, bagus, tetapi belum indikator. Tapi kalau sudah senang sendiri, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Allahu Akbar, Allahu itu lezatnya tiada bertepi. Kalau kita biasa, tidak usah lama-lama, 15 menit, tidak usah banyak-banyak, tapi syahdu, insya Allah kita akan merasakan hidupnya hati. Tidak ada apa-apanya hirup pikuk begini kalau hati kita tidak nyantel dengan Allah. Mau kemana? Satu itu. Yang kedua, apa itu yang disebut profesional? Ingat, cita-cita kita adalah menjadi orang yang unggul zikir, unggul fikir, unggul ikhtiar. Dengan zikir kita diharapkan memiliki kekuatan ruhiyah. Kekuatan ruhiyah, dan ini powerful sekali. Dengan keunggulan fikir diharapkan kita menjadi smart. Saya suka nih dengan kata smart. Apa bandingannya bahasa Indonesia ya? Cerdas, tapi kurang cukup kelihatannya. Smart itu lebih tinggi dari cerdas ya. Ada smart itu lebih tinggilah sedikit dari cerdas. Dan ahli ikhtiar, ini profesional. Apa itu profesional? Profesional itu ternyata tiga poin besarnya. Jadi kalau ingin, wah saya seorang pekerja profesional, masjid ini dikelola profesional, tiga. Satu, profesional itu lingkaran pertamanya adalah paham dengan utuh. Paham ini dua komponennya adalah ilmu dan perhatian. Seorang yang profesional itu paham secara utuh apa yang dia lakukan. Yang kedua, cermat. Orang yang profesional itu memiliki kemampuan teliti dan detail. Satu apa? Paham. Dua, cermat. Dan yang ketiga adalah pengawasan, yaitu pengawalan proses. Pengawalan proses. Apakah pengelola masjid ini profesional? DKM? DKM paham tidak tentang ilmu masjid? Fungsi masjid, struktur masjid, komponen-komponen yang bisa di masjid, manajemen masjid, makin lengkap pemahamannya, itu makin dekat kepada profesional. Apakah pengelola sound system kita profesional? Paham tidak tentang sound system? Makin mengerti tentang sound system, itu awal. Kemudian cermat tidak? Dulu saya pernah mengatakan, Kang, kata seorang teman, masjid kita ini harus profesional. Akang itu mengatakan satu patah kata yang membuat saya tahu diri. Ah, kalau profesional, kabel tidak ada yang nongol gitu. Kalau profesional, kabel tidak berantakan. Kenapa? Karena ciri profesional adalah teliti dengan detail, cermat. Saya mohon maaf kepada petugas pendidikan ketika apa? Wisuda. Apakah kita sudah profesional dalam wisuda? Jawabannya belum. Kenapa? Belum cermat. Kalau profesional, tempat duduk ada namanya. Kabel diukur detail sekali. Profesionalisme itu adalah kecermatan, adalah detail. Dan Islam mengajarkan itu. Islam mengajarkan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Surat apa itu? Al-Zalzalah ayat. Nah, kalau saya profesional, saya hafal dengan detail. Surat Al-Zalzalah itu menandakan bahwa seorang muslim itu profesional, detail. Nabi Muhammad itu detail, gunting kuku hari Jumat, ke kamar mandi, langkah kaki kiri dulu, pakai sendal, usahakan pakai penutup. Kalau titik-titik usahakan jangan sampai terperciki air. Itu detail. Maka mari kita biasakan segalanya detail. Itu profesional. Pesawat itu detail. Satu komponen hilang masalah. Karya profesional. Makanya bicara global itu adalah kurang profesional kalau tidak disertai dengan bicara detail. Jelas tidak ini? Al-Quran mengajarkan kita profesionalisme. Mengapa? Karena satu titik itu merubah arti. Titik satu di bawah ba, iseng tambah satu titik lagi, ya naik ke atas nun ta. Betapa satu titik ini profesional. Asik tidak sih jadi orang Islam? Jadi kalau kita mau itu harus senang detail. Maka kita keluncurkan konsep bal, benar, akurat, lengkap. Benar, akurat, lengkap. Jadi pembicara profesional tidak akan, kita ini banyak kedatangan tamu, ada kalanya boleh, yang lebih baik kita kedatangan tamu setiap bulan 12.375 sampai 12.520 orang. Tamu berdiam di Darut Tauhid beberapa hari tidak bagus. Diam di Darut Tauhid rata-rata menggunakan waktu 18 jam 35 menit. Nah, makin detail bagus. Air yang dibutuhkan banyak, tidak profesional. Air yang dibutuhkan untuk tamu sejumlah itu adalah 32 ribu liter. Dan septic tank yang dibutuhkan. Makin detail, makin profesional. Pembom yang profesional itu detail. Kalau tidak, rumah mertua bisa dibom. Pernah ada seorang yang menikah dan marah, kecewa. Kenapa? Karena ternyata yang dia nikahi tidak seperti yang dia lihat. Sangat tidak profesional. Dia lihat adiknya nikah dengan kakaknya. Dia tidak detail. Ini ada kenyataan seorang ustaz lagi. Dia uring-uringan karena istrinya beda dengan yang dia lihat. Saudaraku sekalian, mari kita budayakan detail. Mari kita budayakan cermat. Seorang mubalig profesional adalah mubalig yang paham ilmu yang akan disampaikan, paham cara menyampaikan, paham kondisi audiensnya, paham perangkat untuk mendukung, pemahaman yang menyeluruh, awal dari profesionalisme. Dia bicara cermat, dia pilih kata-kata terbaik dengan nada yang paling tepat, dengan cara yang paling jitu, dengan hati yang paling tulus. Profesional. Dan yang ketiga, profesionalisme itu adalah pengawasan atau pengawalan proses. Awal sampai akhir harus dikawal. Inilah profesionalisme. Repotnya kita sistem kontrolnya kurang. Di Jerman saya dengar dari seorang mahasiswa, sehebat apapun teori dan produk, kata kuncinya adalah pengawasan, kontrol yang baik. Makin buruk pengawasan, makin tidak profesional. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku, Islam selalu mengatakan profesionalisme ini adalah seorang muslim. Jadi kalau kita muslim, kita harus punya pemahaman yang utuh atau kafah. Kita harus punya sikap yang detail, dan kita juga harus punya sistem muhasabah. Muhasabah ini adalah sistem evaluasi yang bagus. Andai kata masing-masing menjadi profesional dalam bidangnya saja, pesantren ini akan profesional. Pesantren akan profesional ketika setiap individu paham, ketika setiap individu bekerja dengan cermat, berkualitas, ketika setiap individu selalu mengadakan kendali diri atau pengawasan diri yang baik. Individu-individu profesional, jadilah pesantren profesional. Inilah Islam, dan inilah yang kurang di kita ini. Oleh karena itu saran saya, rekan-rekan sekalian, mari kita tingkatkan kesungguhan untuk paham. Belajar lebih banyak. Tolong doakan, tahun 2006 ini target saya fasih berbahasa Inggris untuk pidato. Beda ya ngobrol dengan pidato. Buktinya banyak yang bisa ngobrol, tapi ketika pidato diam. Ini setiap hari ngobrol, tampil ke depan dalam bahasa Indonesia. Bismika Allahumma ahya wa amut. Target saya bisa bercakap bahasa Arab 2006, 2007 fasih pidato. Target saya 2007 bulan September ikut wisuda teknologi industri S1. Saya tinggal sedikit lagi, 250 jam lagi. Tidak pakai target, tidak punya jadwal. Gara-gara punya target, jadwal dibuat. Target saudara sudah dibuat belum? 2006 ini mau jadi apa? Mudah-mudahan target paham pekerjaan saja sudah bagus. Saya berharap di sini semakin banyak ini target-target yang kita bikin. Setuju tidak? Jadilah seorang profesional yang paham dengan mendalam menyeluruh. Pemain keyboard siapa ini namanya? Bagja. Keyboard bagus. Orang mau bagus menyeluruh penjiwaan. Datang juragan Bani. Bani Tuhanku ampunkanlah. Sekali Bani nyanyi, ibu-ibu tergerak, ngasih 500 ribu ke Bani. Dapat profesional. Coba kalau kita menyumbangkan, Tuhanku ampunkanlah segala dosa, kita yang bayar. Bilangkan diri kan tidak profesional, tidak paham. Bani jadi ustad yang suaranya bagus, nyanyi yang bagus, profesional, paham ilmu nyanyi, nyanyiannya cermat, teliti, dan dari awal sampai akhir memuaskan. Man, jangan khawatir masalah dosa. Tobat. Jangan khawatir masalah rezeki, tobat saja. Nah sekarang kita bisa apa nih? Kecil tapi dalam, mendalam jadi. Saya kemarin, adakah di sini yang jago ilmu mendengarkan? Saudara pelajari bagaimana ilmu bisa mendengar dengan hebat. Saudara kuasai ilmunya mendalam. Ceramahkan tentang strategi mendengar. Saudara bisa punya masa depan. Emoto, siapa Mas Bambang? Yang penulis Masaru Emoto. Hanya meneliti air dalam sampai ada potretnya. Air hujan, air keran, air. Hanya satu butir air. Dan itu menggegerkan dunia. Dalam-dalam, paham sekali tentang air. Saudara gak usah terlalu banyak ngaran cabang sekarang, profesor. Dalam, detail, sempurnakan. Dari awal sampai akhir bikin puas dengan sistem pengawasan yang baik. Yang disebut sigma kepuasan. Awal puas, puas, puas, puas, puas. Nah itulah saudaraku sekalian, senang tidak nih? Saya bertekad saya harus menjadi seorang ulama yang profesional, yang punya kekuatan ruhiyah yang dalam, yang smart akal pikirannya, dan melakukan apapun dengan profesional. Ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar. Saya percaya walaupun kita tidak banyak berbicara tentang Islam dengan kata-kata, tapi kalau kita punya kekuatan ruhiyah, sekali kita bicara bertenaga. Kalau kita smart, cerdas, maka kita jadi solusi. Dan kalau kita profesional, kita jadi bukti. Insya Allah. Itulah pesan-pesan. Dan yang terakhir, wah saya sudah tekor nih. Mobil sudah siap, kalau profesional itu sudah siap, ya, dan tidak serba tertinggal. Waktu di Mekah kemarin, tanpa sengaja saya mendengar informasi Pak SBY berada di Mekah pada tanggal 27-28. Saya harus keluar dari Mekah tanggal 28. Ada satu yang menarik di hati saya waktu itu adalah saya ingin tahu takdir Allah. Ikhtiar, saya ada di sini dapat SMS dari Indonesia sebelum berangkat. Bapak RI1 sangat senang kalau AA bisa bergabung bersamanya dalam umroh. Insya Allah persiapan disiapkan dari Konjen Menteri Agama. Telepon. Kalau bisa jemput di Jeddah, tapi saya pikir kalau saya ke Jeddah, tapi telepon lagi, gak perlu kata bapak, tunggu aja di Mekah. Etika ya, masa katanya kiai disuruh sana sini, bagus presidennya memang. Etika, nanti ya Dewi Sma datang bawa sa'i sama, janji jam 4 tidak ada informasi. Jam 5 di malam Jumatnya enggak ada. Maghrib tidak ada. Isya tidak ada. Jam 10 waktu tidur saya. Saya mau tidur aja. Presiden datang, saya udah tidur. Ternyata datang jam 11. Tapi saya tidak dapat informasi. Besoknya saya tulis SMS ke Bu Ani. Ibu, terima kasih atas undangannya. Namun rupanya sampai detik ini saya belum dapat informasi tambahan. Sampaikan salam saya. Semoga umrohnya mabrur. Salam hormat dan sayang Nah, saya sekarang pakai sayang aja, karena rahmatan lil alamin. Sudah tidak ingat lagi. Kalau harus ketemu, pasti ketemu. Kalau tidak ada takdir Allah, tidak ketemu. Ikhtiar saya sudah maksimum, dan saya tidak mau ngoyok ingin ketemu. Tiba-tiba sedang di masjid sholat sunat jam 11 lewatnya, ada SMS. Ah, maaf, saya baru buka SMS-nya. Wow, Bapak sangat ingin ketemu. Terus telepon aja Bu Ani. Ini saya Ani. Ah, ya Bu, di mana sekarang? Saya sudah di masjid. Bapak berharap bisa bertemu. Ya sudah, sini aja Jumatan sama-sama. Tapi ingin ngobrol dulu. Ya kalau gitu baik. Ada seorang perwira polisi, ini menarik ya. Udah 2 hari ingin ketemu dengan Pak SBY ini ya. Ya nanti saya ajak. Itu saya telepon, Pak, kalau mau ikut saya silakan. Saya sekarang mau ke istananya. Di mana? Oh ya silakan tunggu. Saya tuh lihat sofa, Naim mulut nyebut Marwah. Di Marwah. Kan itu beda sekali itu sofa dengan Marwah tuh. Hah? Saya ngomong apa tadi? Marwah salah di sana. Kejar, cari. Nah, akhirnya saya pergi masuk ya. Saya jadi tahu oh ini istana. Dari dulu juga saya sudah yakin suatu saat bakal masuk nih ke tempat ini yang di samping masjid itu. Di lantai 9 ya biasa. Oh, di sini ngelihat Ka'bah, pengen tahu saja. Akhirnya kita ngobrol karena memang rencananya berdua. Paling nambah Pak Sudi silalahi sebentar. Ngobrol banyak hal tentang Australia, tentang tetapi satu hal yang saya menarik, presiden kita tuh banyak sekali menyebut nama Allah. Gimana nih Pak, ada gonjang-ganjing seperti ini? Yang penting kita lakukan saja yang terbaik, karena semuanya juga ada yang mengatur, Allah. Tadinya saya mau ngomong itu ya. Terus selamat tahun Pak. Terus terang menjelang 2009 saya banyak ditatangi tamu yang ya berdiskusi tentang 2009. Bagaimana pendapat Bapak? Menurut pendapat saya, jangan ditolak, tapi jangan tergesa-gesa untuk mengambil komitmen. Sebaiknya diperhatikan saja, karena kita tidak tahu apa rencana Allah ke depan. Oh, itu kan ceramah saya kira. Tapi saya suka, aku bisa gitu ngomong itu kan. Jangan ditolak kalau ada yang berbicara, tapi juga jangan tergesa-gesa mengambil komitmen, karena kita tidak tahu apa rencana Allah ke depan. Ini kan kata-kata yang, maaf ya, kata-kata yang bertenaga itu, visioner. Karena saya awalnya, saya sih lebih suka seperti ini Pak, jadi rakyat bebas kesana sini. Tapi kata kuncinya itu, dengar, silaturahmi dijaga, jangan tergesa-gesa. Akhirnya kita mau ke masjid. Ini menarik ya. Saya waktu jalan tidak mau bareng. Kenapa? Karena pasti di kamera, di potret. Jadi mundur-mundur, biar aja lah presiden jalan duluan. Tapi kan menteri banyak, ayo didorong-dorong, ayo. Jadi sama-sama lagi. Akibatnya sama-sama, mungkin itu konsumsi media Arab. Saya, Pak SBY dan duta besar. Pas masuk ke masjid jalan mengecil, saya sengaja dilambatkan lagi, sengaja di ke belakang, pokoknya adalah supaya enggak menyolokkan malu. Bisa banyak orang Indonesia, buat saya lebih aman kalau saya jalan di belakang. Mundur, mundur, mundur. Akhirnya tertinggal, masuk ke depan. Saya ingin tahu di mana nih para tokoh undangan tuh sholat. Ternyata kan ada yang kaca itu ya. Oh, di mana? Pas di bawah. Oh, saya mau sholat di bawah. Kata Menteri Agama, di atas, nggak di sini, di atas. Jadi naik ke atas. Udah di atas, saya duduk di belakang aja. Tapi ternyata tempat perempuan. Jadi, ayo maju, maju, maju, maju. Saya di barisan kedua, sholat sunat di sana. Baru juga sholat sebentar di sana. ternyata memang harus berdampingan. Saya pikir ini berdampingan di samping Ka'bah, ini apa maksud Allah nih ya? Tapi satu yang menarik, sudah berusaha menghindar dan terjadi. Memang saya sudah membayangkan saya bekal sholat berdampingan di tempat yang utama, tapi menghindar enggak tuh, enggak bisa. Ini memang Allah kalau menakdirkan ketemu, harus ketemu. Saya ilmu ini yang sangat penting. Kalau harus terjadi, nah, ketika pulang Dinopati Jalal minta maaf, ah, maafkan saya ayah, saya gak tahu kenapa jadi ada yang miskomunikasi begini. Maksudnya seperti ada yang menghalangi, ada orang tertentu yang jangan sampai ikut. Saya bilang, Din, udahlah gak usah berpikir negatif. Terbukti apa yang Allah kehendaki kan terjadi, walaupun ada yang memblokir sedemikian rupa. Jadi saya tidak masuk ke dalam Ka'bah waktu itu. Tahu kenapa? Insya Allah nanti masuk sendiri ke sana ya. Boleh tidak? Mudah-mudahan. Kalau kemarin kan mungkin kalau diajak, nanti kita masuk aja. Tahu masuk ke Ka'bah kemana? Ke Hijir Ismail. Tahu di sana? Ini para rengong. Sholat di Hijir Ismail itu sama dengan sholat dalam Ka'bah. Halo? Nah ini dasar belum pati ngerti, ya udahlah. Beginilah kalau belum ngerti itu, belum profesional, belum menyeluruh. Itulah rekan-rekan sekalian, sejumput pengalaman bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang hafal dalil ini? Walaupun seluruh manusia itu hadisnya yang mengendaki, tapi kalau Allah tidak mengendaki tidak terjadi. Kalau Allah, ada yang hafal ayatnya? Yang saya mohon maaf lah, ini belum profesional. Nanti saya bacakan. Saya favorit sekali itu ayat itu, bahwa walaupun ada yang hafal tidak ya? Ya. Wa iyam saskallahu bidurin fala kasifalahu illahu wa iyudka bi khairin fala roda li fadli yushibu bihi ma yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Sadaqallahu alazim. Wa iyam saskallahu bidurin, jikalau Allah menghendaki kepadamu mudarat, tidak ada yang bisa menolakmu kecuali Allah. Dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dahsyat. Oleh karena itu, marilah kita bulatkan hati bergantung hanya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Jangan biarkan kami memiliki tujuan selain Engkau, ya Allah. Jangan biarkan kami melangkah selain melangkah hanya kepadamu. Jangan biarkan kami bergantung selain bergantung hanya kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami. Jangan biarkan dunia ini mencuri hati kami. Cukupkan hanya Engkau, ya Allah, hanya Engkau. Kami mohon hanya Engkau. Golongkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas, ya Allah. Ya, tiada berharap pujian penghargaan siapapun selain hanya darimu. Golongkan kami menjadi orang yang sempurna tawakalnya, yang tidak pernah bergantung selain darimu. Dan golongkan kami, ya Allah, menjadi orang yang puas hanya dengan karuniamu. Rabbana, jadikan tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang lurus di jalan, orang yang bergantung hanya kepadamu, orang yang berharap dan ditolong hanya olehmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudah terlambat 20 menit, saya mohon maaf harus mengejar ke Jakarta dan mohon didoakan supaya diberikan kelancaran. Terima kasih, dan bagi yang membutuhkan informasi, saya harap semua nanti ikut berlari ya, ajak yang lain ke manusia ini. Ikut berlari tanggal 20 dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono rencananya ikut berlari. Doakan supaya saya kuat 10 kilo ya. Jangan sampai malu ya. Ajak yang lain, seorang ajak 10 orang kalau bisa, insyaallah ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah saya sangat bangga dan menaruh roh hormat sebesar-besarnya bagi saudara-saudara yang bisa hadir sebelum waktunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.